majelis tadi di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Sampai pada ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yakni surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah mewajibkan. Qadha artinya kataba wa syara'a, telah mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan permulaan ayat inilah yang diinginkan oleh penulis untuk menunjukkan wajibnya bertauhid. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini ayat yang terakhir kita baca pada pertemuan sebelumnya. Masalah birrul walidain telah kita singgung sebelumnya, merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah perintah tauhid, menunjukkan besarnya hak kedua orang tua atas anaknya. Dan pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh gambaran bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita perhatikan pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya salah seorang dari kedua orang tuamu, bahkan kedua-duanya, mencapai usia lanjut. Ada kalanya kita menjumpai orang tua kita sampai pada usia lanjut, usia renta. Allah mengatakan, "Fala taqul lahumā uff." Maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kepada kedua orang tua kita yang telah lanjut usia, uf. Lafaz uf dalam bahasa Arab ini kalimat yang digunakan atau kalimat yang menunjukkan unsur keengganan dengan nada yang paling ringan. Ya, kalimat penolakan yang paling ringan dalam bahasa Arab, uf, biasa diterjemahkan dengan kalimat cih atau ah, ya, yang menunjukkan dia enggan, tidak mau mentaati atau menuruti kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sekali-kali mengucapkan ucapan tersebut. Walaupun ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, orang tua tadi memberatkan anak yang mengasuh orang tua tersebut. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala pada kalimat, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Kenapa Allah menyinggung ada kalanya orang tua kita jumpai sudah memasuki usia renta? kata beliau rahimahullah, isyaratun ila annahuma idza balagal kibar sara aba'an ala waladihima. Ayat ini memberikan isyarah bahwasanya orang tua ketika sudah memasuki usia lanjut, otomatis orang tua tadi akan menjadi beban untuk anak yang mengurusinya, diakui ataupun tidak. Dikarenakan orang tua yang sudah renta membutuhkan perhatian yang ekstra, perhatian yang lebih. Layaknya kita membesarkan atau merawat seorang bayi, butuh perhatian khusus, butuh perhatian lebih. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Walaupun secara naluri manusia hal itu menjadi beban, sesuatu yang memberatkan sang anak untuk merawat orang tuanya dengan perhatian yang lebih, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan sekali-kali mengucapkan kalimat uff. Tetap wajib berbakti kepada orang tua, sekalipun kita merasa berat untuk merawat orang tua kita tadi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wala tanharhuma, jangan pula kalian membentak, ya, mengucapkan ucapan yang menunjukkan keengganan yang bisa menyakiti orang tua dilarang, atau meninggikan suara kita di hadapan orang tua dengan nada membentak dilarang, apalagi yang lebih daripada itu, ya, memukul tidak boleh, apalagi nendang orang tua, menelantarkan orang tua, bahkan lebih parah lagi membunuh orang tuanya, wal'iyadzu billah. Itu termasuk bentuk uququl walidain. Kemudian Allah memerintahkan wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkan, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik. Ya, fil ada wasighah wal hai'ah. Baik tutur katanya, bahasanya dipilih dengan bahasa yang sopan. Kemudian cara penyampaiannya dan mimik ketika kita berbicara kepada orang tua. Semuanya diperhatikan harus dengan tata krama yang terbaik. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Termasuk hal yang dilarang yang menjadi isyarat dalam ayat ini, ketika Allah melarang ucapan yang jelek untuk orang tua, kemudian memerintahkan untuk berucap dengan ucapan yang baik, termasuk larangan ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum, mendiamkan orang tua dengan tanpa alasan yang syar'i. Ya. Karena Allah melarang dari ucapan yang jelek, tapi memerintahkan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Dan termasuk larangan, ya, mendiamkan orang tua dengan tanpa alasan yang syar'i. Hakata ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga jangan salah kaprah, daripada saya kalau ngomong salah mending saya diem. Ya. Orang tuanya dikasih makan, na'am dikasih makan. Tiap bulan dikasih bulanan. Uang listrik dikasih, kemudian uang jajan dikasih. Segala kebutuhannya dipenuhi, tapi enggak pernah diajak omong. La salam wala kalam. Padahal orang tuanya bukan seorang ahlul bid'ah, bukan seorang mubtadi. Tidak ada padanya alasan-alasan yang dibenarkan untuk mendiamkan atau diboikot. Ya, mungkin sang anak merasa terbebani, daripada dia salah ucap, daripada dia memarahi orang tuanya, lebih baik didiamkan. Ini juga termasuk perkara yang salah. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyaku. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tunduklah kalian kepada kedua orang tua karena rasa kasih sayang. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi semua anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua untuk berbakti kepada orang tuanya, minar rahmah, karena kasih sayang kepada orang tua, bukan karena terpaksa atau mengharapkan sesuatu dari berupa imbalan, hadiah dan seterusnya. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Dia apa namanya berbakti kepada orang tuanya karena rasa kasih sayang, bentuk balas budi dan terima kasih kepada orang tuanya yang telah membesarkannya. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Mengapa ini diingatkan? Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduklah, patuhlah kepada orang tuamu minar rahmah, karena rasa kasih sayang. Disitulah letak perbedaan ketika orang tua mengasuh anak dengan anak mengasuh orang tua. Kalau orang tua mengasuh anak, ya, orang tua mengasuh anak pada umumnya itu dengan dasar kasih sayang. Sehingga tidak kita jumpai khanifidina azani Allah wa iyyakum, atau jarang kita jumpai dalam ayat ataupun hadis yang memerintahkan orang tuanya untuk baik, karena memang sudah menjadi naluri orang tua. Ya. Tapi ketika anak itu merawat orang tuanya, seringkalinya ikhwanifiddin azanillah wa iyyakum, karena terpaksa. Kalau orang tua merawat anak berharap sang anak tadi tumbuh dengan baik, sehat, terawat dan seterusnya. Enggak mau sakit. Kalau sang anak merawat orang tua berharap supaya cepat mati. Ya, kalau orang tua merawat anak berharap supaya tetap jadi dewasa, tumbuh besar dan seterusnya. Kalau sang anak dibalik, dirawat supaya cepat mati, nanti tinggal dibagi warisan. Ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Karenanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakan, "Wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil." Kalau kita simpulkan ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama, badzlul ma'ruf. Yang pertama, badzlul ma'ruf. Memberikan kebaikan kepada orang tua dengan hal-hal yang disukai oleh orang tua, melalui ucapan kita, perbuatan kita, harta kita, selama tidak ada unsur pelanggaran syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, kaful adza. Menahan gangguan kepada orang tua, tidak menyakiti perasaan orang tua. Ya. Di samping memberikan kebaikan, yang kedua juga harus diperhatikan, jangan menyakiti. Yang ketiga, addu'a lahuma. Mendoakan kedua orang tua, baik semasa hidupnya atau ketika kedua orang tua tadi sudah meninggal dunia. Ini tiga hal yang disebutkan dalam ayat ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, badlul ma'ruf, memberikan kebaikan, nampak dari lafaz ayat wabil walidaini ihsana wa kullahuma qawlan karima. Sementara kaful adza, tidak menyakiti orang tua, nampak dari ayat fala takullahuma uffin wala tanharhuma. Sementara mendoakan orang tua disebutkan pada akhir ayatnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini contoh bentuk dari birrul walidain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, dan sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Perintahnya jelas, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pada ayat ini terdapat penekanan, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Lafaz syai'an dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah fi siyakin nahi tufidul umum. Ya, isim nakirah, lafaz syai'an disebut nakirah. Ya. Fi siyakin nahi, yang terletak pada konteks larangan. La tusyriku bihi, janganlah kalian berbuat syirik. Konteksnya larangan. Kalau ada isim nakirah masuk pada konteks larangan, dalam kaidah usul tafsir menunjukkan makna tufidul umum, menunjukkan makna umum, mencakup segala sesuatu. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. La nabiyan, entah itu seorang nabi, wala malakan, atau seorang malaikat, apalagi selain keduanya. Ya. Bahkan ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, la amran min umurid dunya, tidak pula dengan hal-hal yang berbau duniawi. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga dalam ibadah tidak boleh dicampur adukkan niatan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya dunia, khani bidina azani Allah wa iyakum, umum, mencakup harta. Ya, ini yang langsung difahami dari kata-kata dunia, identik dengan hal-hal yang berbau harta, kemewahan. Dalam beribadah tidak boleh ada niatan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah untuk mendapatkan harta. Entah itu ibadah dalam bentuk dakwah, entah itu ibadah dalam bentuk sholat, entah itu ibadah dalam bentuk khutbah, entah itu ibadah dalam bentuk haji, entah itu ibadah dalam bentuk umrah, ada yang semisalnya. Tidak boleh ada padanya niatan ingin mendapatkan duniawi. Termasuk pula dalam bab harta, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perempuan. Seseorang terkadang memiliki ambisi bukan kepada materi, bukan kepada harta, tapi kepada wanita. Dia berupaya menjadi hamba yang saleh, hamba yang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir supaya cepat laku. Baik untuk kali pertama atau untuk mendua atau untuk yang ketiga atau untuk yang keempat. Kita Abdul Mujib ya. Ya, jangan sampai ada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ingat, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, termasuk niatan untuk menggapai dunia. Ya. Masuk pula dalam kategori dunia al-jah. Ya, kedudukan. Ingin dinomorsatukan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dijadikan tokoh masyarakat, ingin menjadi pusat perhatian, ingin dijadikan sebagai rujukan. Hanya semata-mata itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berbahaya. Ingat, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana, Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada perintah tauhid, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang namanya yatim ini setiap anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usia baligh. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usia baligh. Selama anak tadi belum baligh, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, maka dia dikatakan yatim. Ya, itu pada manusia. Nah, kalau pada hewan dibalik. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah hewan yatim. Cuman kalau hewan disebut yatim kalau ditinggal mati oleh induknya yang betina. Tayyib. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga. Dzil qurba wal jaril junub. Lafaz ini khani bidina azani Allah wa iyakum memiliki banyak penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al jari dzil qurba ay dzul qarabah. Penafsiran yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Entah itu saudara kita, sepupu kita, atau yang seterusnya, yang masih memiliki hubungan famili dengan kita. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sementara wal jaril junub maknanya al jar alladzi laisa lahu qarabah, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Sama-sama memiliki hak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk dimuliakan sebagai tetangga. Penafsiran yang kedua, al-jarul qarib wal-jarul ba'id. Ya, jari dzil qurba itu tetangga yang dekat dengan pintu rumah kita. Dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ada tempat yang memang jarak antara satu rumah kepada rumah yang lainnya berdekatan, seperti di kompleks Muhajirin. Ini berdekatan. Ya, yang paling dekat dengan rumah kita disebut dengan jar dzil qurba. Menurut penafsiran sebagian para ulama, itu memiliki hak lebih besar daripada jar al-junub, tetangga yang jauh. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Penafsiran yang ketiga, al-jar dzil qurba maknanya jar al-muslim, tetangga yang muslim. Sementara jaril junub maknanya al-jar al-kafir, tetangga yang kafir. Dua-duanya tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai seorang tetangga. Hanya saja tetangga yang muslim lebih besar haknya daripada tetangga yang kafir. Naam, tiga-tiganya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan semuanya dibenarkan. Ya, berlaku ayat ini berlaku untuk semua tetangga. Wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka, baik itu tetangga yang memiliki hubungan kerabat ataukah tidak, tetangga yang dekat rumahnya dengan kita ataukah tidak, tetangga yang muslim, demikian pula tetangga yang non muslim, sesuai dengan urutan hak mereka masing-masing. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga jangan mentang-mentang punya tetangga Nasoro, ya, bertindak semaunya, males turun ke bawah untuk buang sampah, dilempar di pengarangan tetangganya yang Nasara. Punya kambing, bingung kandangnya taruh di mana? Iya. Giliran makan di depan rumahnya, selebihnya ketika kambing tadi mau buang hajat dan semisalnya, taruh di pekarangan tetangganya yang Nasara. Enggak apa-apa Ustaz, kan non muslim. La karomah. Nah, kalau itu tetangga antum, dia berhak untuk kita lakukan, kita perlakukan dengan perlakuan yang baik sebatas hubungan tetangga. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wassahibi bil jambi. Dan berbuat baik kepada as-sahib bil jamb. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama az-zaujah, istri. Baik istri pertama, istri kedua, istri ketiga maupun istri yang keempat. Ya. Harus berbuat baik kepada istri. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Wahai kaum lelaki, hendaklah kalian banyak-banyak mengingatkan kebaikan kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dhila', dikarenakan mereka kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Secantik apapun istri kita, sesolihah apapun istri kita, setinggi apapun keilmuan istri kita, ada saja hal-hal yang kita anggap sebagai negatif yang tidak kita sukai. Ya. Yang terkadang membuat diri kita ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum membenci istri kita tadi hanya karena 1, 2, 3 poin yang kemudian kita memperlakukan istri tadi dengan perlakuan yang tidak selayaknya. Ya, mentang-mentang istrinya apa namanya kasar, dia perlakukan dengan kasar pula. Mentang-mentang istrinya tidak begitu berilmu, kemudian dibodoh-bodohkan, tidak diperlakukan dengan perlakuan yang baik, dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga disebutkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengingatkan kepada para suami, wa khairukum wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan orang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya. Naam. Ini penafsiran yang pertama. Kembali kepada ayat wasahibi bil jambi, maknanya istri. Atau penafsiran yang kedua as-sahibu fis safar. Ya, teman yang menyertai kita dalam perjalanan. Ya, harus kita perlakukan dengan baik, saling berbagi, saling membantu, saling ta'awun. Kalau kita tahu teman kita yang menyertai kita dalam safar kehabisan bekal, kita bantu. Dan ini dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang masyhur di kalangan para sahabat yang berasal dari Asy'ariyun. Ya. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Ya. Sahabat dari kalangan Asy'ariyun itu memiliki kebiasaan yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala mereka safar, kemudian dirasa bekal mereka kurang, maka semua peserta rombongan safar tadi mengumpulkan bekal yang masih tersisa. Sampai yang hanya memiliki sisa bekal dalam bentuk sebutir kurma diserahkan. Mau banyak mau sedikit diserahkan semua kepada amir safarnya. Setelah terkumpul semua dibagi rata. Dibagi rata. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengetahui kebiasaan tersebut dari para sahabatnya dari kalangan Asy'ariyun, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hum minni wa ana minhum. Ya. Mereka termasuk bagianku dan aku termasuk bagian mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan apa? Rasul memuji tindakan sahabat Asy'ariyun yang demikian sifat mereka, saling membantu, berbuat baik dengan sesama teman safar. Ya. Dan ini perlu diperhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita safar ke Jawa, daurah tiap tahun. Ketika kita melihat saudara kita kekurangan, jangan kemudian cuek. Lah kan dia urusan dia sendiri, salah sendiri bawa bekalnya sedikit. Ya, sudah diingatkan jauh-jauh, sudah tahu tiap tahun ada daurah, kok enggak dipersiapkan jauh-jauh hari? Ya biar dirasakan sendiri kehabisan bekal. Ya. Lah kan antum bekalnya banyak. Ya ini contoh yang baik, mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Ya, ditiru ya, ya akhi ya. Harus seperti ini. Jadi setahun sebelumnya sudah antum siapkan supaya jangan kekurangan bekal. Sudah, sampai situ tok, kemudian ditinggal. Tidak ada santunan, tidak ada bantuan, termasuk perkara yang tercela ikhwan fillah azani. Azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibnis sabil," dan berbuat baik kepada ibnus sabil. Ibnus sabil ini musafir yang kehabisan bekal. Naam. Wama malakat aimanukum, dan budak-budak milik kalian. Budak saja diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan. Walaupun statusnya sebagai budak milik kita, kita sebagai majikan yang bisa menjual memperjualbelikan budak milik kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada yang bukan budak, yang membantu kita dalam pekerjaan duniawi kita, entah itu disebut dengan karyawan atau asisten rumah tangga atau pembantu, apapun sebutannya, orang-orang yang membantu kita dalam urusan pekerjaan kita, misalnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, baik pekerjaan dalam rumah kita atau pekerjaan di luar rumah kita, perhatikan keadaan mereka. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah disebutkan pada poin yang awal wabil walidaini ihsana, kemudian yang seterusnya Allah menyebutkan wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Budak saja diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi yang bukan budak. Karyawan bukan budak, asisten rumah tangga bukan budak, pembantu juga bukan budak. Tentu lebih layak untuk diberi perlakuan yang baik oleh diri kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nasihat kepada orang-orang kaya yang menjadi majikan, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Ingat, berbuat baiklah kalian kepada saudara-saudara kalian yang membantu kalian. Allah jadikan mereka di bawah pengaturan kalian. Jangan berbuat seenaknya, mentang-mentang jadi majikan kemudian dibeda-bedakan. Ya, sabar, saya makan dulu. Asisten nanti belakangan kalau ada sisa, yaitu makananmu, kalau nggak ada sisa puasa. Ya. Kalau ngotot minta makan, potong gaji. Ya. Tidak demikian. Yang diajarkan dalam Islam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apa yang kita makan, itu pula yang dimakan oleh asisten kita, oleh karyawan kita, oleh pembantu kita. Kalau kita makan nasi dari beras tawon misalnya, maka itu pula yang dimakan oleh karyawan kita. Jangan kemudian dibedakan, mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir, majikannya makan dari beras yang bagus, entah itu tawon atau apalagi bulir mas ya, yang terkenal di Ambon. Sementara budaknya atau asistennya atau karyawannya enggak boleh makan tawon, ya. Enggak layak. Ya, kalau kamu makannya bulok. Ya, bulok saja. Itu pun kalau ada, kalau enggak ada, makan suami. Nah, suami habis makan papeda. Hakata ikhati bidina azani allahu wa iyakum. Tidak demikian, itu dicela. Ya, bahkan dalam urusan pakaian. Pakaian yang kita kenakan, jenis itu pula yang kita berikan kepada karyawan kita yang membantu dalam pekerjaan kita. Ikhati bidina azani allahu wa iyakum. Itu adab yang disebutkan dalam agama kita. Ikhati bidina azani allahu wa iyakum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap hamba yang sombong. Mukhtalan ay mutakabbiran fi hayatihi. Orang yang sombong dari sisi penampilannya. Fakhuran fi qawlihi. Sombong ketika berbicara. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kesombongan. Termasuk bentuk kesombongan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak memperhatikan hak-hak orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga, baik tetangga dekat atau tetangga jauh, kemudian istri atau teman safar, ibnus sabil, dan budak atau karyawan kita. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. 8 kelompok. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah berbuat baik kepada 8 kelompok tadi, Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dari sisi penampilannya, sifatnya, atau perkataannya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan orang yang tidak memperhatikan hak 8 orang tadi dilatar belakangi unsur merendahkan mereka. Ya, unsur merendahkan mereka. Suami yang tidak baik dalam memperlakukan istrinya, diakui ataupun tidak, dalam hatinya dia merasa lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi daripada sang istri. Sehingga dia memposisikan dirinya berhak memperlakukan istrinya dengan semaunya. Saya laki-laki, kamu perempuan, sudah nurut, diem. Kalau enggak mau, cerai. Gampang. Kalau suami, cerai. Sore cerai, kemudian malam nikah, enggak ada masalah. Karena enggak ada masa iddah. Kan seperti itu Abdul Mujib ya. Wah, belum pengalaman Abdul Mujib. Dari senyumnya, nampak belum berpengalaman. Ya. Seringkalinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, keretakan rumah tangga atau munculnya masalah-masalah dalam hubungan suami istri dikarenakan sang suami tadi menganggap istrinya itu jauh di bawah dia. Mentang-mentang dia laki-laki, mentang-mentang dia qawwamuna 'alan nisa, ya, yang bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkah istrinya, kemudian dia merendahkan. Lah, merendahkan orang lain itu termasuk kategori kesombongan. Sebagaimana yang didefinisikan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan orang lain. Hakata ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Kalau kita jauh dari sifat sombong, maka perhatikan hak dari 8 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Adapun ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.